Aku tenang bila engkau di sampingku. Aku tenang bila engkau di sisiku. Aku rapuh bila kau tinggalkan aku. Rindu ini takkan ada habisnya. Langkahku selalu menuju padamu. Di hatiku selalu mengarah padamu. Yang ku mau, cintamu hanya untukku. Maka usai sudah pencarian cintaku. Hati terus menangis karena cintamu. Jujur, hanya engkau yang sangat ku jamba di hati. Harus bagaimana kaca lagi hati terus menangis karena cintamu.